Heber bindu 10. Undang-undang kalak Yahudi labo undang-undang si serta si lalit man pandangan. Tapi undang-undang awih-awih karena si menghuli sirih pagin. Tep-tep tahun persembahan si gegel saja ngencai persembahkan. Bancikin serta kalak sindahi dibata ibahan undang-undang arah nahkan persembahan. Adi tuhu-tuhukin enggo bersih kalak si nembah dibata ibas dosa-dosa nanari. Lanaya kap nasalah bana, janah lanai ia perlu rebahan persembahan. Tapi persembahan si ibahanna tetap tahun ngingetkan kalak karena dosa-dosana. Sebab darah lembu jenggi ras darah kambing bajarna, digen pelang ngasup nasapkan dosa. Erkiteken si eme, maka asum Kristus nandangi reh kudoni enda, nina mandibata bagi si tersurat ibas pustaka sebadia. La atendu bage persembahan ras pemere, tapi enggo iskap kendu sadaku laman bangku. La atendu ngena asuh-asuhan si itu tung ibabo batar-batar persembahan, entah persembahan-persembahan guna nasap kendosa. Ema kaningku, ijenda aku o dibata, guna dalan kensingen na atendu, bagi isuratkan karena aku ibas pustaka. Perlebih ikata kena. La atendu bage, dengan la atendu ngena persembahan ras pemere, entah rubia-rubia si itutung ibabo batar-batar persembahan, ras persembahan guna nasab kendosa. Ikata kena si enda, aminna pekerina persembahan ipersembahkan rikutkan undang-undang. Jenari nina. Ijenda aku o dibata, gunandalan kensingena atendu. Rekiteken si lanai ipake dibata persembahan sindeka. Janah isambarina alu persembahan Kristus. Arah praten dibata, kita nggo bersih ibas dosa nari. Erkiteken Yesus Kristus nggo persembahkan kulana sekali saja ngenca. Krina imam kalak Yahudi terdis nrahi kendahinna tetep wari. Bali lalap persembahan si ipersembahkan na. Tapi ndigen pe persembahan langasup nasapkan dosa. Tapi Kristus sekali ngencar bahan persembahan guna dosa. Eme persembahan si erguna serasa lalam. Jenari, kundul ia arah kemohon dibata. Ijeme ia gundari nimai. Seh itamakan dibata imbang-imbangna, jadi dedeh-dedeh nahena. Dage, alu persembahan si serta, ibahan Kristus jadi serta, kalak si ibersihkan ibas dosa-dosa nanari. Kesaksi badia persaksi man banta, perlebih nina. Endame sinandangi kubahan, ras ia krina ibas wari-wari sireh nina Tuhan. Kutamakan me undang-undangku kubas pusuhna, janah kusuratkan me kubas ukurna. Tole nina. Kulupakan me dosa-dosana ras perbahanenna si jahat. Dage, adi enggo yalemi dosa-dosa ras perbahanen si jahat lanailik gunana nahkan persembahan pengalami dosa. Dage, erkiteken kematian Yesus, o senina-seninan, enggo bebas kita bengket kubas ingan si badia nakal. Enggo italangi Yesus menbantas sadadalan simbaru, sadadalan singgeluh, arah kire-kire, eme kap kulana. Lid imam simbelinta, eme si jadi kepala ibas rumah dibata. Dage si rembak kelah dirinta ku dibata, alu tutus ate, dingin kini teken si tetam. Alu pusuh pratensi bersih ibas penggejapan ersalah nari. Bagepe alo kula si inggo ibersihkan, alu lau meciho, si deherilah ia. Tetaplah si gelem pengarapan si inggo si akui, sabab te kita, maka isihkan dibata ngepadana. Marilah kita si sampak-sampaten, gelah keke kurta, guna nehken keleng ate, rasendalankan si menghuli. Ola kita larehku perpulungan, bagi si ibahan piga-piga sininanta. Tapi, lebih asa si siah-iahlah kita, sebab sitah maka wari Tuhan, mewari kerhena, rehme. Sebab, adi tetap dengar kita sengaja rebahan dosa, aminna pe enggo sitah kai singena ate dibata, lanalit persembahan si deban si banci nasab kendosanta. Sili dengar, siman kebiaran si nandangi jadi, uku menras api si merawa, si ingkernepkan kalak si ngelawan dibata. Sila patuh man undang-undang Musa, yukum seh mate, alu lalit ampunan, kencah tertah salahna, arah dua entah telu kalak saksi. Apai dengaka kalak sila ngergakan anak dibata sitik pe, kalau si mekarus nandangi padan di bata, singgo bersihkan ia ibas dosa nari. Si megombang nandangi kesah di bata, si melias men ia, gejaplah makan rauh beratan hukumna. Sabab si tandai ngesingatakan, ku uku mepagi, ku balas mepagi. Tole pei kata kena, ia diri Tuhan mepagi bangsana. Ngerikal adindabuh ku bastan di bata singgeluh. Ingatlah, ku ganai pergeluhndu. Paksa enai, kencakam iterangi sinal sel di bata, melala rehkini seran man bandu, tapi lakam talu ibas perbeben e. Megati nai, kam igombangi dingin isakiti kala ilebe-lebe jelma sinterem. Megati pe, kam git ikut, raskala si bagi. Ikut pe kam erceda ate raskala si ipenjarakan. Njanah keri ertar tandu irampas kala, igeng kendu e alu meriah ukur. Sabab itah nruma kali dengan si terulin man bandu, si tahan seherasa lalam. Dage, ola pulahi pengarapan du, sebab itah du pengarapan e mbelin upahna. Perlu kelkam megenggeng, gunandalan kensingena ate di bata, gelah ialo kendu kai si ipadan kena. Sabab, bageli tersurat ibas pustaka si badia. Lanai bondekah, reh me si padan reh e, labu i pelawan-lawanna kerhena. Kalak si bujur ndat kegeluhan arah kini teken, tapi adilit si murtad, la ateku ngena ia. Kita enda, labo kalak si murtad dengan benne, tapi kita kalak si irkini teken, seh tendintas laman.